Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ عِبَادَ اللَّهِ جَمَعَ جُمُعَةً رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ جَمِيعًا. Henti-hentinya khutib mengingatkan khususnya pada diri khutib umumnya pada jamaah Jumat semuanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kita berada, dengan senantiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Pasti dan pasti beruntung, pasti dan pasti berbahagia orang-orang yang bertakwa tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditegaskan dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Hanyalah agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama-agama yang lainnya ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lainnya, walaupun banyak didukung oleh manusia, walaupun banyak digemari oleh manusia, akan tetapi selain Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ini harus menjadi keyakinan yang kokoh, menjadi keyakinan yang tertanam di dada seorang muslim bahwasanya agama yang dipeluknya itu agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lainnya. Selain al-Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dari Yahudi ataukah dari Kristen ataukah dari Hindu ataukah dari Buddha atau dari Konghucu ataupun keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan kita katakan dan kita yakini, kita imani hanya al-Islam yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya yang mulia, "Inna dina indallahi al-Islam." Sungguh agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitab yang mulia, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa'atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi untuk kalian al-Islam sebagai agama. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan pada kedua ayat ini, pada surat Al-Imran ayat yang ke-11, ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Pada surat Al-Imran ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waraditu lakum al-islam dina, dan aku ridhoin untuk kalian al-islam sebagai agama. Oleh karenanya, barang siapa yang menyatakan bahwasanya di sana ada agama lain selain Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang menyatakan bahwasanya semua agama itu adalah sama, semua agama adalah benar, semua agama nama adalah hak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kalimat kufur, dan pelakunya diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menyelisih, dia telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat ke-19 ini dan surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Inna dina indallahi al-Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian, sungguh agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, bukan pula ketua ataupun tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Oleh karena seorang muslim wajib mengimani, wajib meyakini, nam hanyalah al-Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain al-Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitab yang mulia, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain al-Islam sebagai agama, barang siapa mencari selain al-Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an, berbagai macam usaha yang dilakukan oleh orang kafir, dan baik kafir yang jelas-jelas lahir dan batinnya kafir, maupun orang-orang yang berpura-pura Islam, zahirnya menampakkan keislaman dan hatinya menyembunyikan kekufuran, hatinya menyembunyikan kebencian terhadap Islam, senantiasa dan terus-menerus berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, berusaha dengan berbagai macam cara, dengan cara yang kasar maupun dengan cara yang halus, untuk bagaimana mereka bisa menghancurkan al-Islam dan kaum muslimin ini. Dan jamaah jumaah rahiman warahim jami'an, di antaranya adalah mereka dengan melakukan upaya damai yang halus, mengajak kaum muslimin untuk beribadah bersama-sama, nam bergantian sewaktu-waktu di tempat mereka, ibadah di tempat mereka, kemudian pada waktu yang lain nanti mereka beribadah di tempat kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin, atau mereka melakukan perdamaian nam dengan kaum muslimin dengan pernyataan medan begitu. Sungguh yang demikian kaum muslimin rahimani wa jami'an, itu hanyalah nam tipu daya, hanyalah makarnya orang-orang kafir, yang nam mereka menginginkan kehancuran, kebinasaan kaum muslimin. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW, berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang kafir Arab, oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu tersebut. Nam, karena melihat dakwah Nabi SAW diterima, banyak diterima oleh nam masyarakat Arab pada saat tersebut, nam mereka berusaha untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, baik dengan cara yang kasar maupun dengan cara yang halus. Dan ditawarkan kepada Rasulullah SAW berbagai macam kelezatan, kenikmatan, perhiasan dunia, jabatan, wanita maupun harta benda, ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Nam perkara yang demikian, yang penting Rasulullah SAW menghentikan dakwah tauhid, menghentikan dakwah ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang demikian tidak menyebabkan Rasulullah SAW kemudian menerima ajakan mereka. Yang demikian tidak kemudian menyebabkan Rasulullah SAW tergiur dengan perindahan ataupun dengan perhiasan dunia tersebut. Akan tetapi nam Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya, menjelaskan dan memerintahkan untuk mengatakan kepada rasulnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, Tidak, nantilah aku akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa-apa yang aku sembah. Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi lagi. Wala na'abidu ma'abatum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Baik kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jamaah jumaah rahimani wa jami'an. Nam, semestinya seorang muslim menyatakan dengan tegas ketika nam ada orang-orang yang mengajak untuk menyatukan agama, ada orang-orang yang mengajak untuk nam sekali-kali beribadah di tempat mereka, sekali-kali beribadah di tempat kaum muslimin. Semestinya dikatakan nam kul ya ayyuhal kafirun la budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, jangan kemudian mudahana cari muka. Nah, kemudian berbahasa basi. Nah, atau ingin menjadi, ingin dikatakan sebagai pahlawan kemanusiaan dan seterusnya. Nah, janganlah demikian. Jadilah seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang benar-benar tegak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu. Nah, berperang, berdakwah. Mendakwahkan tauhid, mengajak orang-orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerangi kesyirikan, kekufuran. Taruhannya bukan hanya harta benda, akan tetapi nyawa, darah. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Dan untuk apa? Untuk tegaknya agama Al-Islam ini. Untuk tegaknya nam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kita mencontoh demikian, mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib nam sudah sakaratul maut, ketika kematian nam telah datang pada Abu Thalib, Rasulullah SAW mengatakan, "Ai ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka indallah." Wahai pamanku, ucapkan, katakan la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti setiap yang diibadahi itu adalah Allah. Apakah itu berupa kuburan, patung berhala, ataukah pepohonan, ataukah yang lainnya? Akan tetapi yang benar adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping nam Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Yang mereka berdua mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci terhadap agama Abdul Muthalib, agama nenek moyangnya, agama para pendahulunya, yaitu agama menyembah patung dan berhala, menyembah Lata dan Uzza dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pun mengulangi lagi perkataannya, yang pada akhirnya Abu Thalib tidak mengatakan atau enggan mengatakan la ilaha illallah dan mati di atas agama Abdul Muthalib, itu agama kesyirikan. Rasulullah SAW memperjuangkan la ilaha illallah, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan tauhid sedemikian rupa. Supaya peribadahan tegak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Oleh karena jamaah jumu'ah rahimani wa rahim jami'an, barang siapa yang mengatakan semua agama adalah sama, semua agama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua agama nah mengajarkan kebaik kebenaran, itu adalah kalimatul kufur. Dan hendaklah pelakunya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Waila nam, maka sungguh azab di sisi Allah Subhanahu wa taala nam sangat dahsyat mengancamnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Jamaah jumu'ah rahimani wa rahim jami'an, sebagaimana sudah disampaikan di muka bahwasanya orang-orang kafir itu tidak akan ridho, orang-orang kafir melakukan perdamaian nam dengan kaum muslimin karena adanya kepentingan-kepentingan untuk diri-diri mereka, bukan untuk kepentingan ataupun kebaikan kaum muslimin. Nah, di Yaman seorang tokoh yang diulamakan Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari yang mengadakan perjanjian damai dan orang-orang Syiah yang isi perdamaiannya mengatakan Tuhan kita sama, agama kita sama, kitab kita sama. Nam yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah, nam Muhammad Al-Imam adalah ikhwani, nam mubtadi. Nam yang demikian tidak benar. Ya, agama Syiah bukan agama Islam. Tuhan orang Syiah bukan Tuhannya orang Islam. Kitabnya orang Islam bukan kitabnya orang Syiah, bukan kitabnya orang Islam. Mereka punya Tuhan sendiri, mereka punya kitab tersendiri. Nah, demikian di negeri-negeri yang lainnya, baik golongan Yahudi maupun Nasrani, nah mengadakan perdamaian ataupun nam, mengajarkan perbaikan terhadap kaum muslimin karena ada kepentingan atau kebaikan untuk diri-diri mereka, bukan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan sekali-kali tidak akan ridho, sekali-kali tidak akan senang, sekali-kali tidak akan menerima nam orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir lainnya terhadap Islam dan kaum muslimin, sekali-kali tidak akan ridho sehingga kaum muslimin mengikuti agama mereka, sehingga kaum muslimin murtad dari Islamnya dan masuk kepada agama mereka. Nah, yang demikian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, walan tardu angal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan ridho terhadap kamu wahai Nabi Muhammad dan terhadap umatmu wahai Nabi Muhammad, al yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Surat Al-Baqarah ayat yang ke 120. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, walau tardu angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terhadap kamu wahai Nabi Muhammad sehingga kamu mengikuti agama mereka. Nah, oleh karenanya janganlah sekali-kali percaya, janganlah sekali-kali kemudian dinina bobokan dengan rayuan-rayuan, dengan nam bujuk rayu yang nam diberikan atau disampaikan oleh orang-orang kafir nam untuk dan begitu terhadap kaum muslimin. Nam la, sekali-kali tidak. Mereka tetap akan memerangi Islam dan kaum muslimin ketika mereka memiliki kemampuan, ketika mereka memiliki kekuatan. Mereka tetap akan memerangi Islam dan kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Karena sudah demikian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tardu angal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena kaum muslimin rahiman wal jami'an, nam perkara toleransi bukan kemudian berarti beribadah bersama-sama, nam bergandeng tangan, nam kemudian nam sekali-kali sewaktu-waktu beribadah di tempat mereka, sewaktu-waktu kemudian mereka beribadah di tempat kaum muslimin. Nah, bukan demikian. Atau melakukan hari raya bersama, Natal bersama, Idul Fitri bersama. Lah, tidaklah demikian. Toleransi, silakan. Kamu beragama kamu, saya beragama saya. Nam tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Nam tidak kemudian mencampur adukan. Nam kemudian beribadah bersama-sama, kemudian nam mereka menyatakan agamanya sama, kitabnya sama, Tuhannya sama. Lah, tidaklah demikian. Kaum muslimin rahiman wa jami'an, nam kita beragama dan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah jelas. Seperti demikian, mereka, nam orang-orang kafir adalah musuhnya kaum muslimin, sehingga jangan kemudian dijadikan nam teman setia ataupun teman kepercayaan ataupun nam kemudian berloyalitas yang berlebihan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan kaum muslimin daripada makar-makarnya orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki penguasa negeri ini untuk beramal dengan kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk penguasa negeri ini teman-teman yang baik, yang menunjukkan untuk melakukan amalan soleh mentaati Allah dan rasulnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan, membinasakan teman-teman yang jelek daripada daripada orang-orang yang mengajak pada kejelekan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Islam dan kaum muslimin daripada perkara yang dibenci dan tidak disukai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin.